Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هذا نفي من النفي الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة. فرمان الله تعالى ولا يقبل منها شفاعة dan tidak akan diterima darinya syafaat, dan juga tidak akan diambil atau diterima darinya tebusan. Dan ini meniadakan untuk kemanfaatan yang diminta dari yang memilikinya dengan ganti seperti tebusan atau yang lainnya seperti syafaat. Jadi syafaat mereka adalah syafaat manfiyah, ditiadakan, bahwa mereka tidak akan dapat memberi syafaat, tidak dapat izin dari Allah SWT untuk memberi syafaat. Jadi Allah SWT menafikan syafaat dan tidak menerima dari mereka tebusan, walaupun tebusan mereka itu besar, sebagaimana disebutkan, walaupun mereka memiliki harta benda yang ada di bumi seluruhnya, maka Allah SWT tidak menerimanya. Allah SWT memiliki asy-syafa'ah. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Wa asy-syafa'ah adalah milik Allah SWT. Maka ketika mereka minta untuk diberi syafa'ah dengan mereka memberikan tebusan untuk mereka mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, maka tidak diterima dari syafaat dan tebusannya. Fahada yujibu lil abdi an yanqati'a qalbuhu min at-ta'alluq bil makhluqin li'ilmihi annahum la yamlikuna lahu mithqal darratin min an-naf'. Maka ini mengharuskan bagi seorang hamba untuk hatinya memutuskan dari ketergantungan terhadap para makhluk, karena ilmu dia, pengetahuan dia, bahwa mereka tidak akan mampu atau berkuasa atau memiliki sedikit pun mithqala dzarrah, seberat biji sawi, biji sawi minan nafa', dari manfaat. Jadi setelah Allah SWT mengatakan bahwa tidak akan diterima syafaat mereka dan tebusannya, nah ini mengharuskan atau menghendaki bagi seorang hamba hatinya tidak berkait atau bergantung dengan para makhluk, karena akan terputus bagi siapapun yang ia selalu bergantung dengan makhluk. Apa kekuatan makhluk yang diandalkan, dan demikian juga apa keistimewaan mereka. Nah, dengan itulah dari ketergantungan hati harus kepada Allah SWT. Bagi mereka yang tergantung kepada makhluk sampai-sampai dia tidak bisa untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT kecuali ketergantungan dia kepada makhluk, seperti dalam bertawakal kepada Allah SWT, seharusnya demikian. Tapi dia bertawakal kepada makhluk, tidak boleh, haram hukumnya. Wa 'alallahi falitawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya kalian bertawakal kepada Allah SWT jika kalian orang-orang mukmin. Tapi ketika seorang itu bertawakal, menggantungkan dirinya, hatinya kepada seperti jimat, dia tidak akan menghadapkan perjalanannya, safarnya, jika jimatnya itu tidak dia bawa, Tapi ketika dia bawa, maka dia pun jadi untuk safar, bepergian. Kenapa? Karena dia merasa tenang ketika ada jimatnya, merasa ada yang menjaganya, ada yang menolongnya. Nah, ini ketergantungan. Dan jelas itu adalah syirik. Dan demikian juga seorang yang ia mencintai makhluk yang berlebihan, sehingga ketergantungan itu ada pada mereka. Tidak bisa dia untuk menjalankan kehidupan dia kalau tidak ada si fulan. Dengan adanya si fulan, maka dia semangat. Apa kata si fulan? Jika si fulan dia berada di atas kebaikan, maka ia pun mengikutinya. Jika si fulan ini tidak, maka ia pun tidak. Jika si fulan belajar, maka ia pun belajar. Jika si fulan bermain, maka ia pun bermain. Jika si fulan dia semangat dalam ibadahnya, ia pun mengikuti. Wadah. Ketika tidak ada si fulan, maka ia pun tidak bisa apa-apa. Nah, ini berlebihan. Tidak boleh. Karena mereka tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudharat. Hanya Allah SWT yang bisa memberikan manfaat dan mudharat. Apakah dengan ketidakadaan seorang yang ia cintai dengan cinta yang berlebihan dari kalangan makhluk, kemudian ketika tidak ada mereka meninggal, maka manfaat itu tidak akan datang kepadanya? Yang mengatur itu semua adalah Allah SWT. Maka harus dia ketergantungan hati kepada Allah SWT. Bahkan juga diingatkan oleh Allah SWT bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang mubaligh yang menyampaikan, dan tidak boleh seorang untuk bergantung dengannya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Kata Allah SWT, tidaklah Muhammad kecuali utusan Allah SWT, seorang yang menyampaikan risalah kepada umatnya. Abadah. Jika Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW meninggal atau terbunuh, kemudian kalian akan murtad dari agama kalian, tidak benar. Nah, jadi menggantungkan diri saja ke paling afdal yang makhluk di antaranya itu Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Apalagi kepada yang lainnya. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah 'alayhi yatawakkalu mutawakkilun. Jika Allah SWT menghendaki suatu mudarat kepada seseorang, bahaya, musibah, maka apakah ada seorang yang dapat menghalanginya? Tidak ada. Nah, menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki hak menantangkan mudarat atau menolak mudarat sedikit pun, mithqala dzarrah. Dan demikian juga jika Allah SWT menghendaki rahmat, Allah menghendaki untuk memberikan nikmat kepada seorang tersebut, maka apakah ada orang yang bisa menghalanginya, menahannya agar tidak sampai kepadanya? Tidak bisa, tidak ada. Nah, dengan itulah bertawakallah kepada Allah, gantungkan diri-diri kita kepada Allah SWT. Nah, maka dikatakan di sini, li'ilmihi annahum la yamlikuna lahu mithqala dzarrah min an-nafa' wa an yu'alliqahu billahi alladhi yajlibu al-manafi' wa yadfa'u al-madar fa ya'buduhu wahdahu la syarika lahu wa yasta'inuhu 'ala 'ibadatihi. Karena pengetahuan dia bahwa tidak ada yang memiliki sedikit pun dari hal manfaat, maka gantungkanlah hati itu kepada Allah yang dapat mendatangkan manfaat-manfaat dan dapat menolak kemudaratan-kemudaratan atau bahaya-bahaya. Maka ia pun beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya, dan meminta pertolongan hanya kepadanya dalam ibadah dia. Ini bagi seorang yang dia menanamkan rasa ini, yaitu ketergantungan hanya kepada Allah SWT, bukan kepada makhluk. Sungguh merugi seorang yang dia merasa bahwa ketergantungan itu pada makhluk, pada temannya. Maka dia tidak akan bisa apa-apa kalau tidak ada temannya. Temannya adalah segala-galanya, anaknya adalah segala-galanya, istrinya adalah segala-galanya, demikian juga suaminya segala-galanya. Sehingga kalau tidak ada dia, maka dia tidak akan bisa hidup. Ketika ditinggal, yaitu meninggal, maka dia mengatakan, siapa yang akan mencari nafkah? Siapa yang akan memberi rezeki kepadaku? Siapa-siapa lah kata. Nah, ini ketergantungan. Jadi, ketergantungan yang berlebihan seperti itu tidak boleh. Seorang hanya mengandalkan hanya sekedar yaitu ingin mendapatkan pertolongan dan bantuan dari dia karena doa suaminya yang mencari nafkah, tidak apa-apa. Karena anaknya yang membantu keluarganya, tidak apa. Tapi kalau sudah berlebihan, yang hatinya itu selalu bertakluk, berkait dengannya, kalau tidak ada dia, maka tidak bisa. Sebagai contoh, lihat orang-orang yang mereka tidak berilmu, ketika mereka mencintai dari anaknya berlebihan, ketika anaknya meninggal, maka dia pun stres, bingung, ini dan itu. Kenapa? Anaknya yang mencari nafkah, anaknya yang membantu dia, menolong dia dan demikian. Sebagian mereka mencintai dari pacarnya. Nah, ini yang sering. Dia berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga sudah haram. Ditambah lagi hatinya bergantung dengannya. Ketika pisah dengan pacarnya, atau diambil orang lain, atau meninggal dari pacarnya, bunuh diri. Ini ketergantungan. Dengan yang Rasulullah SAW mengatakan, habib habibaka haulama asa ayakuna baghidaka yaumama wa abghid baghidaka haulama asa ayakuna habibaka haulama yaumama. Kata Rasulullah SAW, cintailah kekasihmu, orang yang kau cintai, sewajarnya saja. Bisa jadi suatu hari seorang yang engkau cintai berubah menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang engkau benci sewajarnya. Bisa jadi orang yang engkau benci pada suatu hari menjadi orang yang engkau cintai. Maka kecintaan kita kepada makhluk, kepada sama kita, sewajarnya. Karena kecintaan yang sesungguhnya, yang besar, tidak ada yang melebihinya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai bukti kita mendahulukan cinta kita kepada Rasul, daripada diri-diri kita, daripada anak kita, daripada keluarga kita. Nah, tapi ketika sudah kecintaan yang berlebihan itu diberikan kepada makhluk, maka inilah jadinya bingung, stres dan yang lainnya ketika berpisah. Adanya harus tergantung. Nah, digantungkan hati-hatinya untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang diharapkan ternyata tidak jadi untuk bantu dia, padahal dia ada orang yang dia cintai, tidak ada masalah, masih ada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena makhluk Terkadang kita mengharapkan sesuatu ternyata meleset. Tapi seorang yang dia menggantungkan dirinya kepadanya, maka dia pun akan selalu mengharap, mengharap dan mengharap. Ketika meleset, bingunglah dia. Seakan-akan tidak ada Allah. Yang intinya adalah Allah SWT yang membantu dia. Maka seorang yang dia menanamkan dirinya seperti ini, yaitu menggantungkan dirinya kepada Allah SWT yang dialah yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, maka dia hanya beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak akan menyekutukan Allah SWT. Qul la amliku lakum darra wa la rasyada. Katakanlah Muhammad, aku tidak mampu atau memiliki berkuasa untuk mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Rasulullah SAW. Nah, dengan itu digantungkan dirinya kepada Allah SWT. Ketika menghadapi sesuatu, maka minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Nah, maka apakah seorang itu akan beribadah kepada selain Allah SWT sementara mereka tidak dapat mampu mendatangkan manfaat atau mudharat? Ini adalah sesuatu yang di luar akal yang sehat. Beribadah kepada hamba, menggantungkan diri adalah tawakal, dan tawakal termasuk dari ibadah kepada selain Allah, syirik, yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudharat. Hada. Qul afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Apa kalian beribadah kepada selain Allah SWT yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudharat? Celakalah kalian dan apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah SWT. Nah, maka dengan ini seorang ketika dia berteman, ketika dia bersaudara, ketika dia berkeluarga dan yang lainnya, maka sewajarnya jangan menggantungkan dirinya ke mereka, tapi gantungkan diri-dirinya sesungguhnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabnaktafi lihadha al-fadl alhamdulillah ila hunna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.